Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi waqafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtada waqtafa amma ba'du. Silakan dibuka halaman 74. Kita akan melanjutkan itmaru'an wujuban, kondisi an yang disembunyikan secara wajib, yakni setelah fa as-sababiyah dan waw al-ma'iyah. Berkata Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi, wa ba'da fa as-sababiyah aw waw al-ma'iyah masbuqataini binafyin mahdin aw talabin bil fi'li nahwu la yuqda alaihim fayamutu wa ya'lam as-sabirin wa la tadghaw fihi fayahilla wa la ta'qul as-samaka wa tashrab al-labana. Jadi an wajib disembunyikan jika dia terletak setelah fa as-sababiyah dan juga wawu al-ma'iyah. Yang syarat keduanya ialah harus didahului oleh nafyun mahdun, yakni konteks penafian yang murni, murni dari konteks itsbat, sebagaimana akan kita jelaskan pada penjelasan Al-Syeikh Abdul Al-Fauzan insyaAllah. Au talabin bil fi'li, ataupun konteks talab, permintaan, namun syaratnya harus menggunakan fi'il, tidak boleh menggunakan isim, karena ada isim yang bermakna permintaan seperti ismu fi'li amrin, isim fi'il amr, dia bermakna permintaan, semisal soh yang bermakna uskut. Maka syarat daripada an mudmarah wujuban setelah fa as-sababiyah dan waw al-ma'iyah, keduanya harus didahului oleh nafyun mahdun, penafian yang murni, ataupun permintaan dengan menggunakan apa? Fi'il. Ini syaratnya. Maka fi'il mudhari yang terletak setelah fa as-sababiyah dan waw al-ma'iyah itu hukumnya apa? Nasab bi an mutmaratan wujuban ba'dahuma, yakni setelah fa as-sababiyah dan waw al-ma'iyah. Nahwu seperti contohnya firman Allah di dalam Al-Qur'an surat Fatir ayat yang ke-36, la yuqda 'alaihim fayamutu. Syahidnya mana? Fayamutu. Di mana fi'lun mudhari'un di situ dalam kondisi nasab, yang menasabkan apa? An mutmaratan wujuban ba'da fa as-sababiyah. Wa 'alamatu nasbihi hadfu an-nun li'annahu minal amthila al-khamsah. Kenapa fa yamutu? Yamutu fi'lun mudhari'un di sini mansub karena dia yang pertama terletak setelah fa as-sababiyah. Jadi fa-nya itu bermakna as-sababiyah, bukan fa al-istinafiyah ataupun fa al-atifah. Kenapa kita katakan fa as-sababiyah? Karena konteks sebelumnya itu menjadi alasan, menjadi sebab dari konteks yang ada setelah fa. La yuqda 'alaihim fayamutu, mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati. Ya, ini terkait dengan orang-orang yang diazab di dalam neraka, mereka tidak dibinasakan sehingga mereka apa? Mati. Maka fa di sini bermakna as-sababiyah. Kemudian fa as-sababiyah di sini didahului oleh nafyun apa? La yuqda. Maka fa as-sababiyah yang didahului oleh nafyun dan setelahnya bersambung dengan fi'lun mudhari, maka fi'lun mudhari di sini hukumnya apa? Mansub bi'an mutmaratan wujuban ba'dafa as-sababiyah. Kemudian firman Allah di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat yang ke-142. Ini contoh yang disebutkan oleh al-muallif rahmatullahi alaihi terkait dengan wawu al-ma'iyah. Wawu al-ma'iyah, kalau tadi adalah fa as-sababiyah, sekarang adalah wawu al-ma'iyah yang didahului oleh nafiyun. Allah berfirman di dalam Quran surat Ali Imran ayat 142, walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Hanya disebutkan potongannya saja oleh Ibnu Hisyam rahmatullahi alaihi, wa ya'lamas sabirin. Syahidnya mana? Wa ya'lama, di mana wawu yang ada di dalam konteks ayat itu menasabkan fi'il mudhari setelahnya, ya tidak? Ya'lama. Berarti wawu di sini wawu al-ma'iyah, di mana wawu al-ma'iyah menasabkan fi'il mudhari setelahnya dengan an mutmaratan wujuban ba'daha, ba'da wawi al-ma'iyah. Kenapa dia menasabkan? Yang pertama karena dia adalah wawu al-ma'iyah. Yang kedua karena dia didahului oleh nafyun, yakni firman Allah walamma, dengan nafyun walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. InsyaAllah untuk penjabaran daripada ayat ini akan dijelaskan pula oleh Syekh Abdul Al-Fauzan. Kemudian contoh berikutnya dari ayat di dalam Al-Quran surat Toha ayat yang ke-81 yang disebutkan oleh Ibnu Hisyam rahmatullahi alaihi terkait dengan fa as-sababiyah yang didahului oleh tolab, yang didahului oleh tolab. Karena tadi kan syaratnya fa as-sababiyah dan wawu al-ma'iyah itu menasabkan fi'il mudhari dengan an mutmaratan wujuban. Syaratnya jika didahului oleh nafyun mahdin dan tolabun bil fi'li. Nah sekarang contoh dengan tolab, yakni tolabun bil fi'li, permintaan dengan menggunakan fi'il, permintaan ataupun perintah dengan menggunakan fi'il. Wala tadghaw fihi fayahilla. Wala tadghaw fihi fayahilla. Syahidnya mana? Fayahilla, di mana fi'lun mudhari'un yahilla mansubun bi'an mutmaratan wujuban ba'da fa as-sababiyah. Kenapa dia mansub? Karena dia berada setelah fa as-sababiyah, yang mana fa as-sababiyah di sini didahului oleh talab, talabun bil fi'li. Wala tadghaw, lebih tepatnya adalah dengan nahi, dengan larangan, sebagaimana yang akan kita sebutkan insyaallahu ta'ala. Naam. Karena nahi itu termasuk apa? Talab. Baik. Wala tadghaw fihi fayahilla. Jadi tadghaw di sini fi'lun mudhari'un majzumun bila an-nahiyah, sebagaimana akan datang pembahasannya pada jazmul fi'li al-mudhari insyaallah ta'ala. Yakni yang menjazmkan fi'il mudhari salah satunya adalah la an-nahiyah. Taib. Maka fa as-sababiyah yang sebelumnya didahului oleh talab, dalam konteks ini berarti nahi, dan dia bersambung dengan fi'il mudhari, maka fi'il mudhari yang terletak setelah fa'as sababiyah menjadi mansub karena terpenuhi syarat-syaratnya. Taib, jadi yahilla fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mutmaratan wujuban ba'dafa as-sababiyah. Kemudian berikutnya contoh yang disebutkan oleh al-muallif rahmatullahi alaihi terkait dengan wawu al-ma'iyah yang didahului oleh talab. Wala ta'kul as-samaka. Yang kalau kita wasal bacaannya menjadi wala ta'kulis samaka. Kenapa kok menjadi kasrah? Ta'kulis samaka. Linya menjadi kasrah li'iltiqai as-sakinaini karena bertemu dua sukun sehingga hurrika bil kasrah, ditahrik ataupun diberi harokat dengan apa? Kasrah. Wala ta'kulis samaka wa tashroba al-labana. Syahidnya mana? Wa tashroba. Jadi tashroba fi'lun mudari'un mansubun bi'an mutmarotan wujuban ba'da wawil ma'iyah. Kenapa dia kemansub? Karena terpenuhi syarat-syaratnya. Syaratnya yang pertama ialah fi'il mudhari didahului oleh wawu al-ma'iyah. Yang kedua bahwa wawul ma'iyah didahului oleh tolabun bil fi'li. Tolab dengan menggunakan fi'il. Wala ta'kulis samaka. Dan jangan kamu makan ikan. Watashrobal labana. Baik. Nanti akan ada penjabaran lebih lanjut tentang perkataan ini. Wala ta'kulis samaka wa tashrobal labana. Jadi tashroba di sini bisa dibaca dengan tiga aujuh sekaligus. Boleh kita membacanya. Wala ta'kulis samaka wa tashrobal labana. Dengan menasobkan tashroba. Berarti wawunya adalah wawu al-ma'iyah. Atau boleh kita baca dengan wala ta'kulis samaka wa tashrobu al-labana. Berarti wawunya adalah wawu al-istiknafiyah. Dan boleh kita baca juga dengan wala ta'kulis samaka wa tashrob. Wa tashrob al-labana. Dengan jazm. Berarti wawunya apa? Al-atifah. Wawul ataf. Dan semuanya memiliki makna yang berbeda-beda. Wala ta'kulis samaka wa tashrobal labana dengan wala ta'kulis samaka wa tashrobul labana dengan wala ta'kulis samaka wa tashrobil labana itu masing-masing memiliki makna yang berbeda. Hanya beda harokat, beda makna. Bainas sama'i wa sumur. Naam. Insyaallah sayati dikruhu biidnillahi azza wa jalla. Jadi isbir. Sabar ya, karena itu terletak pada halaman 78 biidnillah. Sekarang kita baca penjelasan dari Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Dzakara huna al-mawdi' ar-rabi'a wal khamisa mimma tutmaru fihi an wujuban. Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi di dalam perkataannya yang sudah kita sebutkan menyebutkan kondisi yang keempat dan kelima sekaligus di mana an itu diitmar disembunyikan secara wajib. Farrabi'u yang keempat terlebih dahulu sebelum kita membahas al-maudi'ul khamis pada halaman 77. Farrabi'u maka yang keempat antaqa'an al-masdariyatu ba'da fa'is sababiyah. An al-masdariyah terletak setelah fa'as sababiyah. Syaratnya, idha kanat masbuqotan binafyin mahdin. Jika fa'as sababiyah ini didahului oleh nafyun mahdun. Penafian yang murni. Apa maksud dari penafian yang murni? Akan disebutkan, insyaAllah. Au talabun bil fi'li. Naam. Ataupun didahului oleh talab, permintaan dengan menggunakan fi'il. Fala budda linnasbi min syartaini. Maka fi'il mudhari itu menjadi nasab dengan fa as-sababiyah jika dia memenuhi dua syarat. Yang pertama, al-awwalu an takuna al-fa'u lis-sababiyyati. Bahwasanya fa itu harus bermakna as-sababiyah. Berarti kalau fa bermakna as-sababiyah, dikeluarkan darinya fa al-atifah juga fa al-istinafiyah. Kalau fa al-atifah dan al-istinafiyah itu memiliki i'rab yang berbeda. Tapi kalau fa as-sababiyah, maka kalau sebelumnya didahului oleh nafyun mahdun ataupun tolabun bil fi'li, dia menasabkan fi'il mudhari. وَهِيَ اللَّتِي يَكُونُ مَا قَبْلَهَا سَبَبًا فِي حُصُولِ مَا بَعْدَهَا. فَا السَّبَبِيَّةِ itu apa? Yakni fa yang mengandung makna bahwa konteks sebelumnya, sebelum fa, merupakan sebab atau alasan terjadinya konteks yang setelah fa. Ya, seperti yang saya contohkan pada firman Allah, la yuqdha alaihim fayamutu. Orang-orang kafir itu tidak dibinasakan sehingga mereka mati. Maka fa'nya sehingga mereka mati, fa'nya ini merupakan fa as-sababiyah. 6. Atsani an takuna masbuqatan bi nafyin mahdhin. Bahwasanya fa ini harus didahului oleh nafyun mahdun, penafian yang murni. Khalisun min ma'nal isbat. Maksudnya ialah murni dari pengisbatan, penetapan. Murni dari isbat. Ya. Jadi murni dari isbat itu maksudnya apa? Lam yuntaqat nafyuhu bi illa. Yang pertama, maksud dari pada nafyunnya itu murni atau terlepas dari makna isbat. Yang pertama, nafyunnya tidak dinafikan lagi atau tidak dibatalkan dengan illa atau pengecualian. Semisal perkataan kita, ma ta'tina illa fatuhadditsuna. Coba perhatikan perkataan kita, ma ta'tina illa fatuhadditsuna. Bukan fatuhadditsana, tapi fatuhadditsuna. Kenapa? Karena tuhadditsuna itu terletak setelah illa. Illa fatuhadditsuna. Memang fa-nya itu fa as-sababiyah, tapi fa as-sababiyah ini ya tidak berada pada konteks nafyun yang mahdun, penafian yang murni, tapi penafian yang sudah dinafikan lagi dikecualikan dengan apa? Illa. Baik, perhatikan. Maka makna dari ma ta'tina illa fatuhadditsuna, tidaklah kamu datang kecuali untuk berbincang dengan kami. Ya, paham tidak? Ma ta'tina illa fatuhadditsuna. Tidaklah kamu datang kecuali kamu ingin berbincang dengan kami. Ya, berarti ada makna mungkin tidak suka dia datang untuk berdialog dengan kita. Tapi beda kalau kita buang ilahnya. Buang ilahnya, maka tuhadditsu setelah fa as-sababiyah itu menjadi mansub. Ma ta'tina fatuhadditsana. Karena tidak ada ilah, berarti nafyunnya apa? Mahdun, murni. Ma ta'tina fatuhadditsana. Engkau tidak datang kepada kami untuk berdialog dengan kami. Berarti ada sesuatu yang dirindukan, yang diinginkan. Dia ingin berdialog dengan orang ini sehingga kedatangannya pun dinanti, ya tidak? Tapi beda kalau kita katakan ma ta'tina illa fatuhadditsuna. Tidaklah kamu datang kecuali untuk berdialog kepada kami. Ya mungkin ada perasaan tidak suka ya berdialog dengan dia. Tapi Kalau konteksnya tidak dinafikan dengan illa, berarti ada makna dia itu ingin kedatangannya sehingga bisa berdialog dengannya. Tapi kalau dinafikan dengan illa, berarti kedatangannya itu untuk berdialog dengannya fihi syai, ya, ada sesuatu yang tidak dia inginkan. Faham tum? 6. Jadi syarat dari fa'as sababiyah menasabkan fi'il mudhari jika dia didahului oleh apa? Nafyun mahdhun. Penafian yang murni. Yakni penafian yang murni dari makna itsbat. Maksudnya yang pertama, bahwa penafiannya itu tidak dinafikan lagi, tidak dibatalkan dengan apa? Illa. Yang kedua, wala binafyin akhar yuzilu atharuhu. Ataupun dinafikan dengan penafian lagi sehingga athar atau pengaruh dari penafian yang pertama itu tidak berlaku bagi fa'as sababiyah. Semisal perkataan kita, semisal ya, ma ta'tina fama tuhadditsuna, dengan ma lagi, ma ta'tina fama tuhadditsuna. Jadi tuhadditsuna didahului oleh penafian yang kedua. Ada penafian yang pertama, dinafikan lagi dengan penafian yang kedua. Maka maksudnya itu hampir sama, hanya saja pengaruh dari fa'as sababiyah ini hilang. Pengaruhnya apa? Hilang. Karena penafiannya ada dua kali. Jadi dia hanya berlaku dengan penafian yang satu kali sebelum fa'as sababiyah. Penafian yang tidak dinafikan lagi. Paham ya? Taib. Jadi kalau konteks perkataannya itu ma ta'tina fama tuhadditsuna, tuhadditsu di sini tetap menjadi apa? Marfu, bukan mansub. Jadi fama tuhadditsuna, tuhadditsu fi'lun mudhari'un marfu'un bi tajarrudihi minan nawasibi wal jawazimi wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Berbeda dengan perkataan kita ma ta'tina fatuhad di sana, maka ini dengan nafyun yang mahdun, sehingga fatuhadditsana tuhadditsa fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da fa as-sababiyyah. Naam. Wa yaj'alul kalama musbatan, maka kalau misalkan ya, kalau misalkan ada fa as-sababiyyah yang didahului oleh nafyun yang ghairu mahdhin, yang tidak murni, yang dibatalkan pengaruhnya dengan illa atau nafyun akhar atau penafian yang lain, menjadikan kalam itu menjadi musbat, penetapan, sehingga tidak murni menjadi penafian, maka fa'as sababiyah tidak menasabkan fi'il mudhari. Au masbuqatan bi talabin bil fi'li. Nah, au di sini maktuf kepada apa? Ah. Au-nya maktuf ke mana? Binafi. Binafiin mahdhin. Antakuna masbuqatan binafiin mahdhin. Au masbuqatan bi talabin bil fi'li. Berarti maktufnya ke masbuqatan. Antakuna masbuqatan. Jadi maktufnya kepada khobar takunu. Masbuqatan bitolabin bil fi'li. Maksudnya ini adalah syarat, ya, syarat bahwasanya fa'as sababiyah itu bisa menasabkan fi'il mudhari kalau dia didahului oleh nafyun mahdin atau didahului oleh tolab bil fi'li. Faham ya? Jadi bukan nyambung ke konteks sebelumnya. Kalau konteks sebelumnya yakni lam yuntaqat nafyuhu bi illa, maka ya lazimnya talabun bil fi'li ini tidak menjadikan fa as-sababiyah itu menasabkan fi'il mudhari. Jadi dia maktuf kepada jumlah yang sebelumnya. Antakuna masbuqatan bi nafyin mahdhin au masbuqatan bi talabin bil fi'li. Jadi fa as-sababiyah itu menasabkan fi'il mudhari dengan an mutmaratan wujuban setelah nafyun mahdhin, ya, jika fa'asababiyahnya itu berada setelah nafyun mahdin atau talabun bil fi'li. ABC gotil fi'li, yakni dengan konteks fi'il. Au ma'ul hikobihi, atau yang semisal dengannya. Kama sa'at kulu insya'Allah, sebagaimana yang akan saya sebutkan insya'Allah. Nah, jadi maksudnya itu harus dengan fi'il, tidak boleh dengan isim. Karena kalau didahului dengan isim, meskipun bermakna talab, menurut pendapat Ibnu Hisham, itu tidak berlaku. Berbeda dengan pendapat Al-Kisai, sebagaimana yang akan kita sebutkan biidnillah pada halaman 77. Taib. Famithalun nafyi lam yus'al fayujiba. Nah, sekarang Syekh Abdul Al-Fauzan hafizahullah ta'ala memberikan contoh kepada kita misal bahwa fa'as-sababiyah itu bisa menasabkan fi'il mudhari setelahnya jika memenuhi syarat. Syarat yang pertama tadi, ya, imma didahului oleh nafyun yang mahdun. Maka beliau memberikan contoh, famithalun nafyi, contoh dari nafyun yang mahdun, seperti perkataan kita lam yus'al fayujiba. Fa'nya di sini adalah fa' as-sababiyah, didahului oleh nafyun mahdun. Maka fi'il mudhari yang terletak setelah fa' ini menjadi mansub. Maka yujiba fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mutmarotan wujuban ba'dafa as-sababiyah wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirihi wa fa'iluhu tumirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Naam. Falfi'lu yujiba mansubun bi'an mutmarotan wujuban ba'dafa as-sababiyah. Naam. Lianna su'ala sababun fil ijabah. Kenapa fa as-sababiyah? Kenapa fa'nya kok disebut as-sababiyah? Karena apa? Karena as-su'al itu adalah sebab dia itu mendatangkan jawaban. Kan tadi konteksnya lam yus'al fayujiba, dia tidak ditanya sehingga dia bisa menjawab. Kenapa dia tidak menjawab? Karena dia tidak ditanya. Berarti alasan kenapa dia tidak menjawab karena dia tidak ditanya. Berarti fa'nya ini bermakna as-sababiyah. Taib. Berarti selagi fa'nya as-sababiyah, kemudian waqad taqaddama 'alaiha nafyun lam yuntaqad, dan didahului oleh nafyun yang tidak dibatalkan penafiannya, maka menasabkan fi'il mudhari setelahnya dengan perantaraan mutmarotan wujuban. Baik. Jadi fayujiba di sini kondisinya mansub dengan an mutmarotan wujuban ba'dafa as-sababiyah. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan contohnya pula ada pada firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam Quran surat Fatir ayat yang ke-36 yang disebutkan oleh al-muallif rahmatullahi alaih, la yuqdo alaihim fayamutu. Fayamutu fi'lun mudari'un mansubun bi'an mutmarotan wujuban ba'dafa as-sababiyah wa alamatu nasbihi madha hatfu an-nun li'annahu minal amthilah al-khamsah wal wawu fa'ilun ay wal wawu tumirun barizun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'il fa'ili taqdiruhu hum. Taqdiruhu madha hum. Wal alifu fariqatun la mahala laha min al-i'rab. Naam. Jadi ini mithalun nafi, mithal fa as-sababiyah yang didahului oleh nafyun mahdun. Wa amma at-talabu fa huwa naw'an. Adapun at-talab, yakni fi'il mudhari yang didahului oleh talab, maka ketahuilah talab itu ada dua macam. Talab ada dua macam. Yang pertama talabun mahdun, yakni permintaan yang mahdun, yang benar-benar murni, tidak ada ihtimal lain. wa huwa ma kanat dalalatuhu ala talabi bi lafdhihi wa sighatihi. Yakni apa? Permintaannya itu langsung bisa dipahami dari lafaz dan siyak kalimatnya, dari sighahnya, dari hurufnya. Ini namanya permintaan yang murni. Kalau kita langsung bisa memahami dengan apa? Dengan konteks kalimatnya, dengan lafadznya, maka ini berarti namanya tolabun mahdun, permintaan yang murni. Wa huwal amru, contohnya adalah fi'il amr. Dengan apa? Fi'il amr. Jadi fi'il amr itu permintaan tidak? Permintaan yang murni. Kalau saya katakan ijlis, ini bermakna tolab tidak? Dengan apa? Dengan kalimatnya. Ya tidak? Langsung bisa dipahami, ijlis itu adalah permintaan apa? Permintaan untuk duduk. Nam. Nahwu ihtarim as-siddiqo fatadu malaka sodakotuhu. Syahidnya mana? Syahidnya fataduma, di mana taduma fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da fa as-sababiyyah. Kenapa? Kenapa dia mansub? Karena terletak setelah fa as-sababiyyah, dan fa as-sababiyyah di sini didahului oleh talabun mahdun yang di sini adalah dengan fi'il amr. Apa itu? Ihtarim. Naam. Wa nahyu ataupun nahi. Nahi juga talabun mahdun, permintaan yang murni. Seperti la taghusha fil bai'i fataqsuda tijaratuka. Syahidnya mana? Fataqsuda, di mana taqsuda fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mutmaratan wujuban ba'da fa as-sababiyyah. Di mana fa as-sababiyyah didahului oleh apa? Nahi. Di mana nahi ini adalah talabun mahdun. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan contohnya pula ada pada firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Quran surat Thaha ayat 81 sebagaimana yang disebutkan pula oleh al-muallif Ibnu Hisyam rahmatullahi alaih. Wala tadghaw fihi fayahilla alaikum ghadabi. Syahidnya mana? Fayahilla. Yahilla fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mutmaratan wujuban ba'da fa as-sababiyyah. Karena fa as-sababiyyah didahului oleh apa? Nahyun. Nahyun talabun mahdun. Fayahilla mudhari'un mansub bi'an mutmaratan wujuban. Waddu'a nahu rabbi wafikni fala anharifa. Demikian pula yang disebut dengan talabun mahdun itu adalah doa. Karena doa itu secara umum menggunakan fi'il amr. Tapi doa tidak disebut dengan amr secara istilah. Karena amr itu adalah ala wajil isti'la, dari atas ke bawah. Itu baru dikatakan apa? Amr. Tapi kalau dari bawah ke atas seperti doa, apakah dikatakan kita memerintahkan Allah? Kita memerintahkan Allah? Tidak mungkin. Hamba tidak memerintah Allah. Meskipun dengan menggunakan fi'il amr, tapi disebut dengan doa. Naam. Jadi seperti doa, Rabbi wafikni fala anharifa. Syahidnya mana? Anharifa. Di mana anharifa ini terletak setelah fa as-sababiyyah, yang mana fa as-sababiyyah didahului oleh doa. Berarti anharifa fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mutmarotan wujuban ba'da fa as-sababiyyah. Naam. Kemudian jenis tolab yang kedua adalah tolabun ghairu mahdin, tolab yang tidak murni, permintaan yang tidak murni. Wa huwa ma kanat dalalatuhu ala talabi tabi'atan di ma'nan akhar yatadammanuhu. Maksudnya apa? Maksudnya ialah bahwasanya permintaan yang ada itu bukan dari segi lafadznya, melainkan pada siyakul kalimat yang ada secara umum kita simpulkan bahwa itu bermakna tolab. Faham tidak? Jadi menurut siyak, menurut kalimatnya, huruf kalimatnya itu tidak memiliki makna tolab yang murni. Namun kalau kita pahami dari kesimpulan konteks kalimatnya dari awal sampai akhir, itu menunjukkan makna permintaan meskipun tidak sharih, tidak jelas. Paham? Wa huwa at-tahdid, seperti misalkan motivasi. Tahdid bermakna motivasi atau saran juga bisa. Nahwu halla tazuruna fatuhad disana. Syahidnya mana? Fatuhad disana. Kenapa fi'il mudhari di sini bisa mansub? Karena didahului oleh fa as-sababiyah, yang fa as-sababiyah di sini didahului oleh tolabun ghairu mahdhin. Jadi untuk tolab ini gak mesti mahdun ya. Boleh tolabun ghairu mahdhin, asalkan dengan fi fi'il. Faham? Baik. Jadi seperti at-tahdid juga berlaku, yakni motivasi. Kenapa engkau itu tidak menziarahi kami, berkunjung kepada kami sehingga bisa berbincang dengan kami? Fatuhadditsana. Maka fa'nya sababiyah didahului oleh tahdid sehingga fi'il mudhari setelahnya menjadi man mansub dengan apa? Dengan an mutmaratan wujuban. Wa minhu qawluhu ta'ala laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa. Syahidnya fa as-saddaqa, di mana fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da fa as-sababiyah, yang sebelumnya itu diawali dengan apa? Talabun ghairu mahdhin. Karena di situ seorang hamba meminta kepada Allah supaya diakhirkan ajalnya. Ya tidak? Permintaan kan? Tapi permintaannya itu apakah murni atau tidak murni? Tidak murni. Karena tidak murni memerintahkan. Hanya permintaan yang bersifat secara umum, yang mana hal tersebut kalau kita simpulkan juga bermakna permintaan. Andaikan engkau ya Allah mengakhirkan ajalku sehingga aku bisa bersedekah. Taib. Maka fa as-saddaqa mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban fi jawabi at-tahdid. Naam. Kemudian yang kedua adalah wat-tamanni. At-tamanni, pengandaian. Nahmu laita li malan fa atasaddaqa minhu. Syahidnya fa atasaddaqa, di mana atasaddaqa fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan ba'da fa as-sababiyah, di mana fa as-sababiyah didahului oleh apa? Tamanni dengan laita. Wa minhu qauluhu ta'ala, contohnya seperti firman Allah tabaraka wa ta'ala, ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fauzan azima. Syahidnya mana? Fa'afuza, di mana afuza fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da fa as-sababiyah. Maka fa'afuza mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban fi jawabi at-tamanni. Wal ardu, penawaran juga berlaku. Jadi selain dari tahdid dan tamanni, penawaran al-ardu juga berlaku. Nahwu ala tazuruna fatuhadditsana. Maukah engkau mengunjungi kami sehingga bisa berbincang dengan kami? Maka fatuhadditsana, tuhadditsa di sini fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da fa as-sababiyah, karena didahului oleh apa? Al-ardu, yakni penawaran. Wal istifham, demikian pula kalau didahului dengan al istifham. Nahwu hal tazuruna fatuhadditsana, jadi tuhadditsana fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmarotan wujuban ba'da fa as-sababiyah, di mana fa as-sababiyah di sini didahului oleh apa? Al-istifham. Wa minhu qauluhu ta'ala fa hal lana min syufa'a fa yashfa'u lana. Syahidnya mana? Fa yashfa'u. Yashfa'u fi'lun mudari'un mansubun bi'an mutmarotan wujuban ba'da fa'as sababiyyah wa alamatu nasbihi hatfun nun li'annahu minal amthilah al-khamsah. Fa yashfa'u mudari'un mansubun bi'an mutmarotan wujuban fi jawabil istifham wa alamatu nasbihi hatfun nun. Wa tarajji, demikian pula pengharapan. At-tarajji pengharapan, berbeda dengan tamanni. At-tamanni pengandaian, maksudnya pengandaian yang hampir dikatakan syibhul mustahil, mustahil untuk diraih. Kalau at-tarajji itu pengharapan yang mungkin saja bisa diraih. Itu beda at-tamanni dengan at-tarajji. Dan at-tarajji itu dengan sigoh la'alla. Nahwu la'allaka tattaqillah fatafuza biridoh. Syaitnya mana? Fatafuza. Di mana tafuza fi'lun mudari'un mansubun bi'an mutmarotan wujuban ba'dafa as-sababiyah, yang didahului oleh la'alla, yang bermakna at-tarajji. Wa minhu qawluhu ta'ala la'alli ablughul asbab asbab as-samawati fa'attali'a. Ini perkataan Fir'aun yang Allah firmankan di dalam Al-Quran surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 36 dan 37, di mana Fir'aun meminta kepada Haman untuk dibuatkan bangunan yang tinggi. La'alli ablughul asbab, sehingga aku bisa mendapatkan sebab. Asbab as-samawati fa'attali'a, yakni sebab yang bisa mengantarkan aku bisa melihat langit, sehingga aku bisa melihat Tuhannya Musa. Itu kata Fir'aun. Maka syahidnya fa'attali'a, di mana fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mutmarotan wujuban ba'da fa as-sababiyyah, di mana fa sababiyyah di sini didahului oleh apa? La'alli, ya, at-tarajji, pengharapan. Binasbi fa'attali'a, dengan membaca fa'attali'a, ya, dengan mansub ala qiraati Hafsin an Asim, berdasarkan qiraah kita yang biasa kita baca, yang biasa kita gunakan ketika membaca Al-Qur'an, yakni qiraahnya Hafs an Asim. Wa huwa mansub, kita membacanya mansub. Li'annahu waqa'a ba'da fa'is sababiyyah fi jawab at-tarajji. Kenapa fi'il mudhari mansub? Karena terletak setelah fa as-sababiyyah, yang merupakan jawaban daripada pengharapan, yakni at-tarajji. Wa qara'a baqiyatu sab'ati bi raf'i atfan 'ala ablughu. Adapun ya, ahli qiraah, imam ya, ahli qiraah selain daripada Asim itu membacanya dengan rafa', yang lain dari qiraah yang sab'ah. Dengan ablughu, bukan dengan fa'attali'u, ya, dengan apa? Fa'attali'u. Baik. Bukan fa'attali'a, dengan rafa'. Baik. Karena ma'tuf kepada ablughu. Wa qawluhu wa ba'da fa'is sababiyyah ikhtirazun minal fa'il 'atifa 'ala sharihil fi'li. Kenapa kau disebut dengan fa'as sababiyyah? Hal ini untuk mengecualikan dari fa'al 'atifa, fa'ul 'ataf, ala sharihil fi'li, yang mana fa'ul ataf ini bersambung atau mengatofkan fi'il mudhari setelahnya, ya, dengan konteks sebelumnya. Wa minal istinafiyah, demikian pula mengecualikan fa'al istinafiyah yang menjadi awal suatu kalimat. Fa'ammal atifatu faqa qawlihi ta'ala. Ya, contoh dari fa'al atifah, bukan fa'as sababiyah, itu seperti firman Allah, wala yu'danu lahum faya'tadirun. bukan fayak tadiru, tapi fayak tadirun dengan rofa. Jadi fayak tadirun, yak tadirun, fi'lun mudhari'un, marfu'un, litajarrudihi, minan nawasibi, wal jawazimi, wa'alamat rafihi, thubutu, an-nun, li'annahu minal amsilah, al-khamsa. Jadi fa'nya itu adalah fa'ul ataf. Ya? Al-fa'al atifah. Fal fi'lu yak tadirun, ma'tufun ala la yu'danu. Maka fi'il mudhari ya'tadirun itu ataf kepada la yu'danu, fahuwa marfu'un mithluhu, maka hukumnya marfu' sepertinya. Kenapa demikian? Liyadulla ala nafyil idni wal iqtidar, untuk menunjukkan penafian izin dan iqtidar sekaligus. Jadi kalau kita tafsirkan wala yu'danu lahum faya'tadirun, ya mereka tidak diberi izin juga tidak diberi udzur, itu maksudnya. Bukan maksudnya fa'nya itu fasababiyah, mereka tidak diberi izin kemudian mereka menjadikan mereka apa memiliki udzur, bukan, tapi mereka tidak diberi izin juga tidak diberi udzur, itu maksudnya. Berarti fa'nya apa? Fa'ul ataf atau al-fa'al atifah. Aili la idna wa la iqtidara, maksudnya adalah tidak ada izin juga tidak ada udzur. Wa ammal isti'nafiyah fanahu alam tas'al aliyan fayukhbiruka biraf'i yukhbiruka alal isti'naf ay fahuwa yukhbiruka. Naam. Adapun contoh dari fa'al isti'nafiyah atau al-fa'al isti'nafiyah, fa'ul isti'nafiyah seperti perkataan kita alam tas'al aliyan fayukhbiruka. Kenapa engkau tidak bertanya kepada Ali? Ya. Fayukhbiruka, maka dia akan memberitahumu. Maka fayukhbiruka, yukhbiruka di sini yukhbiru fi'lun mudhari'un marfu litajarrudihi minan nawasibi wal jawazim, dengan merofakan yukhbiruka. Berarti fa'nya itu bukan fa'as sababiyah melainkan al-isti'nafiyah. Wa qawluhu binafyin mahdhin, dan perkataan al-muallif rahmatullahi alaihi bahwa fa'as sababiyah ini menasabkan fi'il mudhari jika didahului oleh nafyun mahdun, nafi yang murni. Kenapa disebut dengan murni? Ihtirazun minan nafyi ghairil mahdi, untuk mengecualikan nafi yang tidak murni. Wa huwa man tuqido bi illa, yakni konteks yang dinaqad, dibatalkan dengan illa, sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Nahu ma ta'tina illa fatuhadithuna, bukan fatuhadithana. Kenapa? Karena fa'nya ini didahului oleh nafi yang dinaqad, dibatalkan nafinya dengan apa? Illa. Ya, makanya artinya apa? Ma ta'tina illa fatuhadithuna. Jadi, kenapa kamu, ya, tidaklah kamu mendatangi kami kecuali kamu ingin berbicara kepada kami. Tapi kalau kita buang ilahnya bagaimana? Mata'tina fatuhat disana, dengan menasobkan. Karena fa'nya itu didahului oleh nafyun mahdun. Artinya apa? Tidakkah kamu mendatangi kami, ya, sehingga kamu bisa berbicara dengan kami. Taib. Biraf il mudhari ba'dal fa, dengan merofakan fi'il mudhari fatuhadditsuna setelah fa, karena fa'nya itu didahului oleh nafyun yang ghairu mahdhin, ya, karena dinaqad, dibatalkan dengan illa. Taib. Wa qawluhu aw talabin bil fi'li ihtirazun min at-talabi bil ismi. Kenapa Ibnu Hisham mengatakan fa'as sababiyyah dan wawu al-ma'iyyah itu harus didahului oleh talabun bil fi'li? Ada kata al-fi'li untuk mengecualikan dari tolab dengan isim. Nahwu soh, soh itu artinya apa? Uskut. Tapi dia adalah ismu fi'li amrin, isim fi'il dia. Isim bukan fi'il, tapi ismi fi'il amr. Maka kalau kita katakan soh fanuhad disuka, ya, bukan fanuhad disaka, tapi apa? Fanuhad disuka. Fa inna sah yufidu talab, Soh itu bermakna tolap, bahkan perintah, ya tidak? Perintah yang murni, ya tidak? Tapi perintahnya dengan apa? Dengan isim. Wa huwa tolabu sukut, yakni perintah untuk diam, lakin nahu tolabun bi ismin. Akan tetapi tolapnya dengan isim, wa leysa bi fi'lin, bukan dengan fi'il. Li'an nasoh, ismu fi'li amrin, karena soh itu adalah isim fi'il amr. Fayurfa'u al-mudari'u ba'dal fa, maka fi'il mudari yang setelah fa as-sababiyah itu tetap dihukumi marfu, karena sebelumnya itu adalah tolabun bi ismin, bukan tolabun bil fi'li. Hunaka qaulun akhar, ta'lik yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan, wa huwa lil kisai wa man wafaquhu. Ada pendapat yang lain dalam perkara ini. Ini adalah pendapatnya Al-Kisai dan para ulama yang sependapat dengan beliau. Wa huwa i'tibarul fa'ili sababiyyati wa nasbul mudhari'i ba'daha. Yakni bahwasanya apabila fa'as sababiyyah didahului oleh talabun bi ismin, meskipun didahului oleh talabun bi ismin bukan talabun bil fi'li, maka tetap beramal. Menasabkan fi'il mudhari setelahnya dengan perantaraan mutmarotan wujuban. Ya. Berarti kalau menurut ra'yunya Kisai, pendapatnya Kisai, sah fanuhadditsuka menjadi sah fanuhadditsaka. Tetap dengan apa? Nasab. Ya, ini ra'yunya siapa? Al-Kisai. Tapi karena kita belajar kitabnya Ibnu Hisham, jadi kita taklid sama pendapatnya Ibnu Hisham. Soh fanuhadithuka, bukan fanuhadithaka. 6. Dan dikatakan oleh Syekh di sini, wa huwa ra'yun wajih. Ini adalah pendapat yang masuk akal, pendapat yang bagus, baik. Ya, lihat Syarhus Syudur An-Nahwu Al-Wafi. Taib. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Visual.